Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allahu iyyakum minad dalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah rahimakumullah, fa insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan uraian nasihat dan pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ad-Da'u Wad-Dawa. Pada kesempatan yang lalu kita telah mendengarkan, menyelesaikan dari pasal jarimatul qatl, dosa pembunuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pasal ataukah fasal terkait dengan jarimatuz zina, dosa zina. Kata beliau, walamma kanat mafsadatuz zina min a'dhamil mafasid وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس إلى آخره. ولما كانت دن منكلا مفسدة الزنا, kerusakan dari perzinaan, min a'dhamil mafasid, termasuk dari kerusakan yang paling besar, yaitu munafiyatun, meniadakan, kontradiksi, bertolak belakang, limaslahati nidhamil alam, dengan kemaslahatan diaturnya ataukah adanya na'am pengaturan di alam semesta ini. Fi hifdzil ansab, terkhusus berkaitan dengan penjagaan nasab, tidak jelas ya, campur. Wa himayatil furuj, penjagaan ya al-farj. Wasyanatil hurumat, dan penjagaan terkait dengan ya hal-hal yang terhormat. Nah, demikian pula penjagaan dari hal-hal yang akan yuqi'u, menjatuhkan, menjerumuskan, a'dhamal adawah, permusuhan yang sangat besar, wal baghdhu, kebencian bainan nas, di tengah-tengah umat manusia. Naam. Min ifsadi kullin minhum imra'ata sahibihi wa banatihi, dalam riwayat lain wa bintihi wa ukhtihi wa ummihi, kerusakan dari masing-masing manusia. Nah, kalau dia seorang wanita, maka yang akan rusak ya nama baiknya, kehormatannya adalah sahibihi. Nah, suaminya, putrinya, saudara perempuannya, ibunya, dan masih banyak yang lainnya yang belum disinggung di sini. Sehingga wa fi dzalika kharabul alam, pada permasalahan itu, perzinaan, ya, terdapat kehancuran bagi alam semesta ini. Kanat tali mafsadatul qatl fil kibar, oleh karena itu, ya, dosanya ini terletak setelah kerusakan diakibatkan adanya al-qatl, pembunuhan, ya, fil kibar, sama-sama dosa besar, ya, besar kerusakannya, besar dosanya, ya, dengan pula besar akibat yang ditimbulkan olehnya. Walihada qaranahallahu subhanahu biha fi kitabih, maka oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala gandengkan, ya, penyebutannya dalam Al-Quranul Karim, fi kitabihi wa rasulihi, dengan pula disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadith-hadithnya, sunnah-sunnahnya, kama taqaddam, antara pembunuhan dengan, ya, perzinaan. Qala al-Imam Ahmad, telah berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, la a'lamu ba'da qatli nafsi syai'an a'dama min az-zina. La a'lamu, aku tidak mengetahui, ba'da qatli nafsi syai'a, sesuatu yang a'dham, lebih besar dosanya, dengan pula kerusakannya, ba'da qatli nafsi, setelah, ya, pembunuhan, min az-zina, dibandingkan dosa dengan pula kerusakan yang ditimbulkan oleh na'am, yang namanya perzinaan. Sangat berbahaya sekali dan sangat besar, ya, kerusakan yang ditimbulkan oleh kedua hal tadi. Tayyib. Wa qad akkadallahu subhanahu hurmatahu biqawlih. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memperkuat terkait dengan keharaman yang namanya perzinaan dengan firman-Nya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang mereka tidak menyeru, berdoa, beribadah, ilahan akhar, dengan sesembahan lainnya, ma'allah, bersamaan dia juga beribadah dan memohon kepada Allah azza wa jalla, wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallah, dengan pula orang-orang yang tidak membunuh nyawa, jiwa yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla, illa bil haq, kecuali dengan dasar yang dibenarkan dalam syariat. Wala yaznun, setelah itu Allah azza wa jalla singgung terkait dengan perzinaan, dan mereka tidak, ya, berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, maka siapa saja yang melakukan hal tersebut, dia sungguh telah atau dia akan mendapatkan ya dosa. Yudha'af lahul azab. Ini penegasan dan penguat dari Allah Azza wa Jalla. Ancaman, hukuman, ya peringatan dari yang melakukan hal tadi. Yudha'af lahul azab. Akan dilipat gandakan bagi dia azab, siksaan dan hukuman. Yaumal qiyamah, nanti ketika sudah terjadi hari kiamat. Wa yakhludu fihi muhana, mereka kekal di dalamnya, dalam azab tersebut. Muhana, dalam keadaan terhina, disiksa. Ya, siang, malam, pagi, petang, merasakan azab dan siksa dari Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Illa man taba, kecuali yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kata al-muallif faqarranahu bisyirki. Naam, faqarranahu bisyirki wa qatl nafsi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dengan kesyirikan dalam ayat tadi, wa qatl nafsi, dengan pula pembunuhan kepada jiwa yang tidak ya berhak atau tidak dibenarkan untuk dibunuh. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, terkait dengan kesyirikan. Kemudian wala yaqtuluna nafsa ila akhirih, terkait dengan al-qatl, qatl nafs. Wa ja'ala jazaa'a dzalika, kemudian Allah Azza wa Jalla jadikan ya hukuman dari perbuatan tersebut al-khuluda fil adzabil mudha'af, terus menerus kekal waktu yang lama di dalam azab, siksa, hukuman dari Allah Azza wa Jalla al-mudha'af, yang dilipat gandakan. Malam yarfa'il 'abda mujibu dzalika bitaubah wal iman wal 'amal shalih, selama tidak ada sesuatu yang mengangkat hamba tersebut dari siksa, hukuman, ya, mujibu dzalik, seperti bertaubat, ya, beriman dan beramal soleh. Nah, sehingga dalam ayat tadi dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla illa man taba, kecuali yang bertaubat. Ya, kalau dia bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka na'am, Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Na'am. Sungguh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih senang untuk menerima taubat seorang hamba dibandingkan ya gembiranya seseorang yang di tengah perjalanan gurun Sahara ya kehilangan kendaraannya dalam keadaan bekal kehidupan dia berada di kendaraan tersebut. Dia pun tayyib duduk naam di bawah sebuah pohon karena saking lelahnya, kemudian ketika itu tiba-tiba dia pun menyaksikan dan mendapati kendaraannya beserta perbekalan hidupnya berada di sisinya. Karena saking gembiranya, sangat senangnya, dia pun mengatakan, ya demi Allah, ya sungguh engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Sebuah ucapan yang kalau seandainya diucapkan dengan sengaja, ya maka ini merupakan ucapan yang sangat berbahaya, bisa menjatuhkan pada kekufuran. Ya, dia mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Nah, karena sangat senangnya. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala sekali lagi jauh lebih senang. Taib dibanding untuk menerima taubat seorang hamba dibandingkan orang yang kondisinya seperti tadi. Ya, di gurun Sahara, padang pasir, ya, bisa mati kekeringan di sana, ternyata tiba-tiba mendapatkan kendaraan dengan pula perbekalannya, ya, sudah ada berdiri di sisinya. Sehingga Allah Azza wa Jalla kecualikan illa man taba, kecuali yang ya bertaubat. Nah. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati hal tersebut, dikarenakan itu merupakan perbuatan yang kotor dan jalan yang sangat jelek. Fa akhbara an fuhshihi fi nafsi. Maka Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan dalam surat ataukah ayat barusan, memberitakan kepada kita jeleknya dan kotornya ya perkara tersebut. Fi nafsi, langsung disinggung terkait dengan perbuatan itu sendiri, bahwa itu merupakan fahisyah, kotor, ya jelek, jalan perbuatan yang sangat jelek. Wa huwal qabihul ladzi qad tanaha qubahuhu, kejelekan yang sudah sangat puncak kejelekannya. Hatta istaqarra fuhsuhu fil uqul, hingga ya karena saking jeleknya, sudah jelek yang amat sangat dan pol, enggak ada kata setelahnya lagi, ya, hingga menjadikan kejelekan itu tertanam pada akal-akal ya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, akal-akal dari makhluk itu menyatakan dan meyakini perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang kotor, yang keji, yang jelek. Hatta inda katsirin minal hayawan, bahkan yang demikian itu ternyata juga ya tertanam pada banyak dari binatang yang ada di dunia ini. Ya, enggak cuma manusia, ternyata binatang pun taib memiliki taib perasaan ataukah anggapan bahwasanya hal tersebut adalah perbuatan yang kotor, yang tidak terpuji. Alih demikian kata beliau, kama dzakara al-Bukhari fi sahihi, sebagaimana disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya, an Amr bin Maimun atau Ibni Maimun al-Audi, ya, Amr Ibni Maimun al-Audi qol, kata beliau, ra'aitu fil jahiliyyati qirdan, dahulu aku melihat, yakni di masa jahiliyah, aku melihat qirdan, nah, seekor monyet, ya, monyet atau kera. Kata Amr ibn Maimun al-Audi, dahulu di masa jahiliyah aku melihat ada seekor monyet kera, ya, zana biqirdah, melakukan hal tersebut, ya, kita katakan tersebut insyaallah mafhum, ya, ada nah, biqirdah, dengan ya monyet yang lawan jenis. Fajita ma'al qurudu, setelah itu ternyata saya dapati dan saya lihat ya monyet-monyet yang banyak berkumpul menghukum keduanya. Dengan apa yang dilakukan oleh binatang-binatang tadi, farajamuhuma hatta mata, ya, binatang-binatang itu melempari ya kedua binatang tadi, merajam, melempari dengan batu, batu-batu kecil, hatta mata, hingga keduanya apa? Ya, mati. Nah, menunjukkan apa? Sangat kotor dan menjijikannya perbuatan tersebut, hingga di kalangan binatang pun ya ternyata tertanam ya adanya hal yang tidak baik ketika terjadi hal yang seperti ya, itu. Tayyib. Kemudian kata al-muallif, thumma akhbaru an ghayatihi bi annahu sa'a sabila. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan firmankan, kabarkan kepada kita terkait dengan hal tadi, bahwasanya ujung-ujungnya, akhir ya perjalanannya itu merupakan sa'a sabila, jalan yang sangat jelek. Ya, jalan yang sangat jelek. Naam. Fa innahu sabilu halakah wa bawarin wa iftiqarin fid dunya wa adzabin wa khuzyin wa nakalin fil akhirah. Dikarenakan perbuatan itu merupakan jalan ya menuju al-halakah, kehancuran, wa bawar, kebinasaan, wa iftiqarin ya kesedihan, fid dunya di dalam kehidupan dunia ini, wa adzabin wa khuzyin, dan menyebabkan adanya azab, dengan pula al-khuzy yakni mirip dengan kesedihan, iftiqar, wa nakalin, hukuman dari Allah azza wa jalla fil akhirah, kelak di kehidupan akhirat. Nah, sehingga ya sangat-sangat berbahaya sekali. Tayyib, naam, perbuatan tersebut. Kata beliau, walamma kana nikahu azwajil aba min aqbahihi khassahu bimazidi dhammin. Manakala menikahi istri-istri dari ayah kita, ya, menikahi istri-istri ayah kita itu termasuk dari perbuatan yang paling jelek dari hal yang telah disinggung di awal, maka Allah Azza wa Jalla mengkhususkan penyebutannya dengan adanya ya hukuman tambahan ataukah ancaman tambahan. Faqal, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 22, innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya hal tersebut merupakan fahishah, hal yang kotor. Ya, kayak enggak ada yang lainnya. Kan gitu. Kayak enggak ada yang lainnya. Wa maqtan, mendapatkan murka dari Allah Azza wa Jalla. Wa sa'a sabila, dan itu merupakan jalan ya perilaku dan perbuatan yang sangat jelek. Perhatikan ya, ditambah ancaman oleh Allah Azza wa Jalla dengan mendapatkan murka wa maqtan. Ya, murka dari Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, wa 'allaqa subhanahu falahal 'abdi 'ala hifdhi farjihi minhu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya falahal 'abdi, kesuksesan, keberuntungan seorang hamba, ala hifdhi farji minhu, ya, dengan seseorang menahan farjinya dari perbuatan tersebut. Fala sabila lahu ilal falahi biduni, tidak ada jalan baginya untuk mendapatkan dan menggapai keberuntungan ya kesuksesan, bidunihi, tanpa melewati hal barusan. Faqala ta'ala, makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke pertama sampai ayat yang ketujuh, qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un walladhinahum 'anil lahwi mu'ridun walladhinahum lizzakati fa'ilun walladhinahum lifurujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin fa man ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung, telah sukses orang-orang yang beriman. Siapakah mereka? Allah azza wa jalla rincikan, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholat mereka. Sholat khusyuk. Ya. Walladzinahum 'anil lagwi mu'ridun. Dan mereka adalah orang-orang yang mu'ridun, berpaling. 'Anil lagwi, dari perkara yang akan melalaikan dari akhirat. Ya, berpaling dari perkara yang akan melalaikan dari kehidupan akhirat. Walladzinahum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang melakukan, yakni membayar zakat. Walladzinahum lifurujim hafidhun. Ini syahidnya. Dan mereka adalah orang-orang yang hafidhun, menjaga lifurujihim, farji-farji mereka. Illa ala azwajihim. Ya. Tidak mereka salurkan, ya, syahwatnya kecuali atas istri-istri mereka. Auma malakat aimanuhum, ataukah hamba-hamba sahaya, budak-budak yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka itu tidaklah tercela. Faman ibtagha wara'a dzalik, namun siapa saja yang mencari dari selain tadi, faulaika humul adun, maka sungguh mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Perhatikan, Allah azza wa jalla kaitkan falahil abdi, ya, qad aflahal mu'minun, al-falah, keberuntungan dan kesuksesan, terkait dengan walladzina hum lifurujihim hafidhun, menjaga, ya, kemaluan-kemaluan mereka. Kemudian kata beliau, wa hadza yataḍammanu thalathata umur. Ayat ini meliputi atau mengandung tiga perkara yang patut untuk kita, ya, mendalaminya. Yang pertama, anna man lam yahfad farjahu lam yakun minal muflihin. Siapa saja yang tidak menahan ataukah menjaga farjinya, maka dia bukan termasuk dari orang-orang yang beruntung. Yang kedua, wa annahu minal malumin, dia termasuk dari orang-orang yang tercela. Wa minal adin, dia termasuk dari orang-orang yang melampaui batas. Ya, melampaui batas, akan rusak. Ya. Minum berapa, Abdurrahman? Kalau minum jelas, ya, banyak itu, ya. Kalau makan satu hari berapa, Abdurrahman? 3 kali. Kalau 10 kali gitu, kira-kira jebol enggak perutnya, Abdurrahman? Hah? Muntahan gitu, ya. Tayam. Lomba makan apa? Mie ayam. Nah, kalau habis 5 mangkok gratis gitu, ya. Tapi kalau cuma 2 mangkok bayar. Tayam. Dicoba, ini yang muntahan itu, melebihi dosisnya, melampaui batas. Tayam, rusak. Nah. Listrik, ya, 900 apa volt atau kWh dipasang yang 1000, ya sudah jeblek kan ini, ya. Baik. Lah ini dia termasuk dari yang melampaui batas. Fa fatahul falah, akhirnya luput dari dia keberuntungan. Wastahaqqa ismul udwan, dan layak, pantas bagi dia untuk mendapatkan, ya, julukan yang tidak baik, al-udwan, menimbulkan naam permusuhan. Waqa'a fil laum, dan dia menjatuhkan dirinya dalam perbuatan yang tercela. Famuqasatu alami syahwa wa mu'anatiha aisar min ba'di dhalik. Maka perbandingan dari sakitnya menahan syahwat, ya, dan, ya, memalingkannya itu jauh lebih mudah dibandingkan akibat-akibat yang telah kita dengar barusan. Nah, wa nadhiru hadza, dan yang semisal dengan ini, annahu subhanahu dhammal insan, Allah subhanahu wa ta'ala mencela manusia. Wa annahu khalaqa halu'an, Allah azza wa jalla, wa annahu khuliqa halu'an, manusia diciptakan dalam keadaan banyak berkeluh kesah. Ya, la yasbiru ala sarra wala dharra, tidak mampu bersabar ketika mendapatkan asarra, kesenangan, dengan pula tidak sabar ketika mendapatkan hal yang tidak menyenangkan. Ya, bagaimana itu mendapatkan kesenangan, mendapatkan tayyib, kenyamanan, tidak bersabar ketika mendapatkan kesedihan, hal yang tidak baik juga tidak bisa bersabar, tidak bisa bersabar. Kata beliau, bal idza masahul khairu mana'a wa bakhil, ketika dia mendapatkan kebaikan, anugerah dan nikmat dari Allah azza wa jalla, ternyata dia menahan untuk bersedekah, menahan untuk berinfak, menahan untuk semakin meningkatkan ataukah menyalurkan ya nikmat tersebut di jalan Allah azza wa jalla, wa bakhil, dan justru dia malah bakhil dengan nikmat tersebut. Ya, berarti dia tidak bersabar ketika dia mendapatkan kebaikan. Kalau yang sering kita dengar, dia tidak mampu bersyukur ketika mendapatkan kebaikan. Wa idza massahu syarrul jazaa, dan ketika dia tertimpa kejelekan, dia berkeluh kesah. Ya, dia berkeluh kesah. Illa man istathnahu ba'da dzalika minan najin min khalqihi. Kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala kecualikan setelah itu, minan najin, dari orang-orang yang ya lulus, berhasil, min khalqi, dari na'am hambanya, dari makhluknya. Fadzakaru minhum, Allah subhanahu wa ta'ala sebut dan firmankan mereka dalam surat Al-Ma'arij ayat 29 sampai 31. Walladzinahum lifurujim hafidhun illa ala azwajim aw ma malakat aymanum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Ya, maknanya mirip dengan yang telah kita lewati di atas tadi. Tayyib. Walladzina hum lifurujim hafidhun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali atas istri, budak yang dimilikinya, maka mereka itu tidak tercela. Maka siapa saja yang mencari selain itu, dia termasuk orang-orang yang al-adun, melampaui batas. Fa'amarallahu ta'ala nabiyyahu ayya'murul mu'minina bighaddi absarihim wa hifdhi furujihim wa ayya' lamahum wa ayyu'allimahum annahu wa ayyu'allimahum annahu musyahidun li'a'malihim yattali 'alayha ya'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Kemudian kata beliau, fa amarallahu ta'ala nabiyyahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan nabinya, ayya'murul mu'minin, agar nabiyaku Muhammad alaihi salatu wasalam merintahkan kepada orang-orang beriman, bighaddi absarihim, agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa hifdhi furujihim, menjaga kemaluan-kemaluan mereka, wa yu'limahum, dan agar nabinya memberitahukan kepada mereka, annahu musyahidun li'a'malihim, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga na'am perbuatan-perbuatan mereka. Yattali 'alaiha, Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi, memperhatikan dari amal yang mereka lakukan, perbuatan yang mereka kerjakan. Dalam surat Ghafir ayat yang ke-19, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui kha'inatal a'yun, pandangan-pandangan yang berkhianat yakni pandangan-pandangan yang ditujukan kepada perkara yang haram. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahuinya. Wa ma tukhfis sudur, dan apa saja yang disembunyikan pada dada-dada manusia. Kata al-muallif, walamma kana mabda'u dzalika, dan manakala sumber awal ya dari perkara perzinaan min qibalil basar, asal sumbernya itu dari pandangan, ja'alal amra bighadhihi, maka Allah Subhanahu wa taala melalui san Rasul alaihi salatu wasalam menjadikan ya perintah yang pertama kali adalah agar menundukkan pandangan. Muqaddiman ala hifdzil faraj, sebagai permulaan untuk menjaga kemaluannya. Fa innal hawadith, dikarenakan kejadian-kejadian ya, kecelakaan masuk kota, kecelakaan masuk desa dengan tanda kutip ya, itu semuanya terjadi mabda'uha minan nadhar, awalnya sumbernya itu dari pandangan ya. Kama anna mu'dhaman nar, sebagaimana api yang besar ya, kebakaran itu sumbernya min mustasghari syarar, dari percikan-percikan api yang kecil ya, ima apa namanya itu konsleting arus pendek ya, awalnya kan cuma petik-petik bunga api, lama-kelamaan jadi ya membakar yang di sekitarnya, kemudian semakin besar dan terus melalap apa saja yang ada di ya tempat tersebut ya, percikan api yang ada menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Itulah ibarat pandangan ya, kelihatannya sepele, kelihatannya kecil, namun ya akibat dari setelahnya sangat berbahaya sekali. Fatakunu nadzuratan, sehingga yang pertama pandangan, thumma khotratan, setelah itu kemudian menimbulkan keinginan dalam kalbu, dalam benak ya, menimbulkan suatu keinginan, hasrat dalam kalbu, dalam benak. Setelah itu thumma khutwah, akhirnya bertindak, bergerak, berbuat. Setelah itu akhirnya ya dosa yang didapatkannya. Wali hadza qila, maka oleh karenanya dikatakan man hafidha hadhil arba'ah ahraza dinahu, siapa saja yang menjaga empat perkara ini sungguh dia telah menahan dan menjaga, melindungi dan membentengi agamanya. Apa itu empat perkara yang ya dikatakan? Yang pertama al-lahadhat ya, yakni pandangan-pandangan yang tidak baik. Tayyib. Wal khatarat, bisikan-bisikan dan keinginan setelah dia memandang. Wal lafadhat, ucapan, lisan, perkataan. Wal khutuwat, dan yang keempat adalah tindakan, perbuatan. Kalau dalam bahasa Jawa tingkah laku seperti ini. Fayan bagilil abdi ayyakuna bawwabun nafsihi, maka sepantasnya bagi seorang hamba untuk dia menjadi bawwabun nafsihi ya, security, satpam, penjaga bagi dirinya sendiri ya, ala hadhil abwabil arba'ah, sebagai penjaga dari empat perkara tadi, penjaga dari kalbunya, penjaga dari ya pandangannya, satpam dari lisannya, dan satpam dari naam kaki dan tangannya. Yulazimur ribat ala thuguriha, senantiasa menjaga ya, berjaga-jaga, mengawasi, memantau, mengoreksi pada posisi-posisi yang sangat penting. Faminha yadkhulu alaihi al-adu, karena dari situlah musuh akan menyelinap dan masuk menyerang ya dia. fayajusu khilala diyar, dia pun akan ya mengobrak-abrik, naam, menyerang dari arah dalam tayib kediaman orang tersebut. Kemudian setelahnya ana kurang paham, wallahu a'lam bisawab. Kesimpulannya bahwa yang namanya ya zina ini merupakan perbuatan yang sangat besar dosanya, kedudukannya, kejelekannya, dosanya itu di bawah dosa pembunuhan. Kita mohon dan senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita terlindung dari perbuatan tersebut, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita dari terjatuh dalam empat perkara tadi. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.